Apakah ikon-ikon kepala yang ada di WhatsApp itu termasuk makhluk bernyawa yang dilarang? Saya sungguh heran. Iya, bentuk-bentuk wajah termasuk yang dilarang, barakallahu fikum. Ya. Kecuali kalau ikon-ikon yang bukan wajah, maka tergantung keadaannya. Secara umum dibolehkan, kecuali kalau merupakan lambang-lambang khusus dari agama-agama tertentu, maka jangan.